كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح Maka pada ayat ini Allah Ta'ala menetapkan pokok agama yang kedua, yaitu peneguhan terhadap kenabian bagi Rasulnya. Bisa gak ada satu orang yang tolong ditambih orang itu apa tukangnya, bisa dikhabarkan di sini pengajian? Ya, kita tahu ini kajian bukan tematik, benar, tapi tentu kita bagaimanapun ini Al-Quran, jadi kita harus konsentrasi dalam membahasnya. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala menetapkan pokok agama yang kedua, yaitu peneguhan terhadap kenabian bagi Rasulnya Muhammad SAW melalui cara argumentatif. Allah Ta'ala mengatakan, jika kalian ragu terhadap Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami dan Rasul kami Muhammad SAW, maka silakan kalian datangkan satu surat yang serupa dengan satu dari surat-surat dalam Al-Quran itu, atau yang dibuat oleh seorang ummi buta baca tulis seperti hamba kami, seperti hamba kami yaitu Muhammad SAW. Tetapi apabila kalian tidak mampu mendatangkannya disebabkan kelemahan kalian, maka harap kalian menjaga diri kalian dari neraka, yaitu dengan jalan beriman kepada wahyu ilahi dan beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang telah disyariatkannya. Dan kita mulai di sini penafsirannya. Bismillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-23 dan 24. Di sini ada sedikit tanbih atau hal yang perlu sedikit kita perhatikan, atau mungkin diulangi lagi, bahwasanya kajian tafsir Al-Isar ini bukan kajian coba-coba, ya, yaitu datang lihat enak apa enggak, bukan. Dan kita menuntut ilmu bukan karena siapa pematerinya, tapi karena apa yang disampaikan itu Al-Quran dan tafsirnya. Karena kalau misalnya kita terbiasa mengikuti kajian karena siapa pematerinya, maka ditakutkan itu terbiasa dengan itu kemudian tidak memandang apa yang disampaikan. Makanya banyak dari kita lebih suka menceritakan tentang suaranya ustaz, intonasinya bagus atau enggak ceramahnya, jenggotnya, musuhnya siapa. Bukan itu yang dicari dalam kajian. Yang dicari dalam kajian itu ilmu. Berapa banyak dari kita yang mungkin dianggap anak ngaji, tapi kita setelah keluar dari kajian tidak mendapatkan faedah apapun. Kenapa? Sedari awal niatnya apa? Sedari awal niatnya adalah siapa pematerinya. Kalau dia orang masyhur baru ikut. Dan sesuatu yang sebenarnya wallahu alam, kita zahirnya melihat ini sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk masa kini, yaitu ketika menggembar-gemborkan seorang artis, dia ikut kajian ini kemudian menarik minat manusia begitu saya dengan ikutan kajian seperti ini. Saya ada artis, hostnya siapa? Artis yang baru bertaubat. Sekarang apa yang diniatkan orang-orang ikut kajian itu nantinya? Jangan kita mentazin kajian kecuali dengan ilmu, bukan dengan individu. Yaitu bahwasanya di sini orang yang datang nanti ada artis fulan, dia datang. Ada fulan, dia bakal datang. Apa faedahnya dari itu? Belum tentu dia memberi berkah kepada kita, enggak mesti. Kamu memberi berkah Allah Subhanahu wa taala dan juga keilmuan yang disampaikan orang yang mematerikan. Sehingga jangan sampai kita tuh ber-euforia terhadap taubatnya musisi, taubatnya artis, taubatnya pemaksiat dan sebagainya. Seolah-olah mereka itu ulama yang lebih diagungkan dibandingkan orang yang sudah belajar ilmu syar'i. Ini salah. Kita sebelumnya kita menyalahkan orang-orang yang ber-euforia dengan itu. Tapi sekarang terlihat hal-hal seperti itu, kita sendiri yang justru mencerminkannya. Ibrahnya itu bukan datangnya artis ke kajian, bukan datang mantan musisi taubat kajian, bukan itu ibrahnya. Kita juga bisa kalau misalnya kita menghadirkan mantan siapa, oh bisa semuanya. Tapi bukan itu ibrahnya. Syekh ibrahnya di sini ilmu syar'i. Kalau mau kajian itu berkah itu biasanya imma karena memang masjidnya berkah, Allah beri keberkahan alhamdulillah, dan masjid Nurul Islam alhamdulillah salah satu dari masjid Ahlussunnah wal Jamaah yang Allah beri keberkahan di dalamnya. Kemudian dari pematerinya juga dia menyampaikan benar atau enggak, belajar atau enggak dianya, sahih atau enggak, niatnya ikhlas atau enggak. Kemudian dari hadirnya juga, jangan sampai hadirin di sini diniatkan niat hadir karena artis, ya. Niat hadir karena pematerinya fulan. Kemudian selesai setelah kajian apa jadinya? Enggak ada. Itu banyak terjadi itu, enggak berkah itu ilmunya. Coba di sini kita semua belajar ilmu, antum catat, imma di pikiran, imma di kitabah, tulisan, di kitabah jauh lebih baik. Itu ibrohnya, kemudian amalkan, kemudian setelah itu murojaah di rumah. Bukan ibrohnya adalah saya sudah ikut kajian ini, kemudian di sana ada artis fulan, ada hafiz fulan, ada fulan, ada fulan. Apa ibrohnya? Bukan itu ibrohnya. Kita di sini ngaji untuk ilmu, tujuannya nanti diamalkan dan seterusnya. Apakah kita mengamalkan setelah kita ada fulan, fulan di kajian, ustaznya fulan jenggotnya begini, ustaznya fulan musuhnya begini, ternyata tadi ustaz fulan berbicara menyinggung begini, yang panas-panas topik panasnya saja, baru mulai ketika tanya jawab dan ketika ada pertanyaan yang menggelegar misalnya. Makanya itu di sini juga wasiat terhadap Diana juga terhadap ikhwan sekalian, isbiru, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam menuntut ilmu. Kajian semacam ini, kajian kitab, itu membutuhkan istiqomah, ya. Jangan sampai terputus. Kalaupun terputus karena uzur, enggak masalah, tapi ikut lagi. Jangan terputus di tengah jalan, kecuali kalau memang pemateri yang memutuskan. Nah itu udah gak bisa lagi kan, gak mungkin antum menjadi pemateri setelah itu, gak mungkin. Tapi di sini kita butuhkan istiqomah. Apakah kita di sini, apakah yang kita tuturkan di sini adalah curhatan? Bukan. Ilmu syar'i tentang ayat Al-Quran. Kita di sini tidak membicarakan gosip, enggak. Jangan bicara ayat Al-Quran. Dan antum tahu itu, alhamdulillah. Jadi ini juga pesan untuk siapapun kaum muslimin. Pendidikan, tarbiyah dalam kajian semacam ini, jangan sampai menjadikan seorang muslim itu mukallid tanpa sadar, dia muta'asib, fanatik terhadap orang yang dia sukai. Sehingga jika misalnya dia bukan pematerinya, bukan dari orang yang dia sukai, walaupun semanahaj padahal, dia tidak mau hadir. Kecuali jika fulan yang datang, ustadz fulan, atau ada si fulan, artis fulan yang datang. Apa-apaan ini? Ini bukan manhaj tarbiyah nabi, bukan. Kecuali yang datang itu nabi kemudian, atau wali, bangkit dari kubur, masya Allah. Lihat, dia nggak apa-apa kayak gitu, luar biasa seperti itu. One in a million, nggak ada lagi. Atau misalnya nikah dengan peri misalnya, karena luar biasa. Tapi apa keluar biasaan? Misalnya seorang artis baru taubat, seorang musisi baru taubat, sudah selesai kemudian hadir kajian, apa yang luar biasa dari itu? Semua sama, semua sama. Musisi atau artis atau siapapun maksiat yang baru bertaubat kemudian ikut kajian itu sama seperti kita semua yang kemudian mengenal manhaj alhamdulillah, kemudian kita ikut kajian alhamdulillah. Apa bedanya? Sama. Sama. Itu semua tergantung ketakwaan kemudian setelah dia mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, sekali lagi ini wasiat juga untuk anda pribadi dan juga untuk siapapun. Jangan kita menghadiri kajian karena individunya. Benar bahwasanya materi individu itu memberikan pengaruh, sahih. Tapi jangan sampai kita kemudian bertaasub terhadap hal itu. Sehingga kalau misalnya fulan yang datang, anda bakal pasti ikut. Kalau enggak datang, anda enggak bakal mau ikut. Ini salah. Ibrahnya itu di ilmu. Ibrahnya di ilmu. Ya, ibrahnya di ilmu. Dan juga keberkahan yang didapat dalam majlis ilmu. Meskipun antum mantuk-mantukan, antum dapat berkahnya insyaallah. Insyaallah. Ya. Baik. Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Dimulai ayat ini dari huruf waw. Waw di sini waw istinafiyah. Yaitu mulai tema baru, renewal, memulai tema baru setelah sebelumnya berisikan pertama amar perintah u'budu, kemudian khobar yang merupakan bukti bahwasanya dialah yang berhak untuk kita sembah. U'budu, ya, sembahlah Rob kalian yang menciptakan dan seterusnya. Sekarang wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna 'ala 'abdina, wa in kuntum, dan jika kalian tetap dalam keraguan. Di sini ada in, dia ada asyarat, ada syarat. Dan jika kalian kuntum, kuntum di sini ada dua kata, kun dan tum. Ya, i'rabnya ada tiga sebenarnya, kun, tu dan mim. Ya, kun di sini fi'il madhi, fi'il madhi naqis, ya kan? Dan dia mempunyai amalan merofa'kan isimnya dan menasubkan khobarnya. Baik. Mabniun 'ala sukun. Kemudian tum di sini itu dhamir. Ta mabniun 'ala dhamm. Tu mim ini alamat al-jama', tanda-tanda jama', yaitu jika kalian. Baik, tum di sini antum. Sekarang khitab sasarannya siapa? Orang kufar Quraisy pada masa itu. Di masa periode Madinah, ketika sudah berkali-kali ayat dituturkan kepada mereka, jika kalian masih saja tetap dalam roib, kuntum fi roibin, fi artinya inside, di dalam, itu menunjukkan apa? Roib di sini mereka berada tenggelam di dalam roib, keraguan. Di sini ada roib, di sini ar-roib artinya keraguan-keraguan yang disertai keguncangan hati dan kegelisahan. Bedanya syak dengan roib, bahwasanya syak itu adalah keraguan-keraguan secara umum. Dia bisa negatif, bisa positif. Tapi kalau misalnya raib, itu sudah pasti negatif. Disertai keraguan-keraguan disertai dengan keguncangan hati. Ya. Sifatnya negatif. Jadi raib dengan syak itu sinonim, tetapi raib itu lebih condong kepada yang negatif. Fi raibim mimma nazzalna ala abadina. Min kemudian ma. Min kemudian ma. Ya. Kemudian dileburkan menjadi mimma. Ya. Min harfu jar. Mabniun ala sukun. Fi raibim mimma. Terhadap. Min isi artinya terhadap. Ma. Apa yang. Ma di silam al-arabik. Itu isim mausul. Isim mausul pada asalnya berfaedah umum. Itu yang akan kita pelajari di usul fikih. Insyaallah akan kita pelajari. Jadi isim mausul itu pada asalnya berfaedah umum. Baik. Min ma dari apa yang berfaedah umum? Apa yang nazzalna ala abdina? Nazzala yunazzilu tanzila. Munazzilun munazzalun nazzilla tunazzil. Nazzala artinya apa? Menurunkan. Nazzalna kami menurunkan. Di sini siapa pelaku yang menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah yang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nahnu nazzalna itu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan, namun juga pasukannya pun menurunkan, yaitu Jibril alaihi salam. Nazzalna ala abdina. Nazzala yunazzilu. Menurunkan. ala atas abdina hamba. Urutannya nazala menurunkan ala atas abdina. Dan apa arti abd? Al khudu' wa tadhallul, merendah. Nazala ala abdina, menurunkan atas, di atasnya siapa? Hamba ya. Berarti dari mana Al-Qur'an turun? Dari as-sama. Makanya Al-Qur'an disebut kitab samawi. Yaitu yang turun dari langit. Sebagaimana juga Injil dan Taurat dan Zabur dan Suhuf Ibrahim dan yang lain-lain yang tidak kita ketahui nama-nama dari kitab-kitab para rasul tersebut. Mereka semua, itu semua adalah kitab kutub samawiyah. Karena mereka semuanya itu nuzila unzila minallah 'alal 'abd. Nazzala 'ala 'abdina. Sekarang permasalahan nazzala. Apa arti nazzala yunazilu, menurunkan? Ada perbedaan antara anzala yunzilu dengan nazzala yunazilu, sudah pernah kita wartakan di sini. Apa bedanya anzala yunzilu dengan nazzala yunazilu? Sepaket. Oke. Okay. Atau global lah. Yang penting turun ya. Mana anzala yunzilu itu menurunkan. Tanpa ada syarat sepaket atau enggak. Enggak, yang penting menurunkan. Mutlak yang namanya menurunkan itu anzala yunzilu, oke? Okay? Apapun bentuknya, bagaimanapun dia. Tetapi ketika disebut nazzala yunzilu, itu menunjukkan ia menurunkan tetapi secara gradual. Secara berangsur. Ya, enggak langsung penurunan semuanya begitu. Tapi satu demi satu. Berangsur-angsur. Tunazzala yunazzilu. Masdarnya anzala yunzilu inzal. Masdarnya nazzala yunazzilu tanzil. Baik. Bedanya Al-Qur'an dengan kitab-kitab samawiyah sebelumnya adalah bahwasanya Al-Qur'an itu satu-satunya kitab Allah, kitab samawi, yang turun secara gradual ayat-ayatnya, tidak sepaket satu kitab langsung. Adapun kitab-kitab sebelumnya, kitab Musa, kitabnya Isa, dan kitabnya Daud, itu semuanya turun secara keseluruhan langsung. Ya, itu bedanya itu. Makanya ketika kita dapatkan anzala yunzilu, itu global untuk semua kitab dalam Al-Qur'an. Kalau misalnya kita dapat nazzala atau yunazzilu, maka itu berarti mengisyaratkan ini turun yang turun apa? Al-Qur'an. Nah, itu kita pahami itu ketika kita membaca Al-Qur'an manapun surat itu, ingat faedah ini, ingat selalu faedah ini. Kemudian kita mendapatkan misalnya tanzil, tanzilal kitabi misalnya. Nah, bisa berarti kitab yang dimaksud adalah Al-Qur'an pasti. Bukan yang lainnya. Walaupun Al-Kitab di sini ada alif lam, ma'rifah atau nakirah, ma'rifah. Dan alif lam bisa bermakna jenis atau istighraq. Kalau misalnya kita salah memahaminya, tidak tahu faedah tanzil itu mengisyaratkan apa, kita akan mengatakan, "Oh, turunan dari Allah terhadap seluruh jenis kitab-kitab samawi," dan itu pemahaman yang salah. Kita berarti tidak hanya memahami satu modal alif lam saja, kita memahami, "Oh, ini alif lam istighraqiyah, mencakup semua kitab." Belum cukup. Ya, ada pasangannya tanzil. Nah, tanzil dilalahnya penurunannya itu secara gradual. Dan kitab Allah yang penurunannya secara gradual hanyalah Al-Qur'an. Berarti yang dimaksud di sini adalah penurunan Al-Qur'an, bukan kitab seluruhnya. Ya, itu biar pemahamannya benar. Oke, jadi kita udah punya modal besar ini untuk memahami salah satu dari istilah atau bahasa Al-Qur'an. Oke. Nazzalna ala abdina. Ala abdina, atas abdina, hamba kami. Abdina, hamba kami. Siapa yang maksud? Rasulullah SAW. Jadi perhatikan ada mimma nazzalna ala abdina. Ada dua titik yang berfaedah umum pada dasar kaidahnya ini, berfaedah umum dua titik ini. Mana? Dari lafal mimma nazzalna ala abdina. Silakan, siapa yang bisa? Dua titik yang memfaedahkan umum asalnya begitu. Ya, siapa yang bisa? Mimma nazzalna ala abdina. Ada dua titik dalam kalimat ini yang berfaedah umum pada asalnya. Ya, silakan. Mimma, ma, dan siapa? Hah? Dan abdina. Ma dan abdina. Mimma, dari apa yang, terhadap apa yang. Isim mausul pada dasarnya berfaedah umum. Tapi umum di sini urida bihi al khusus. Umum yang dimasukkan darinya khusus. Apa yang diturunkan? Al-Qur'an di sini maksud. Tahu dari mana? Mimma nazzalna. Paham di sini? Antum ketika mempunyai ilmu tentang lafal nazzalna, berarti antum tahu ini Al-Qur'an. Ah, ya kan? Bukan kitab-kitab lain selain Al-Qur'an. Syuf, ilmu itu bisa berbuah nanti terhadap pemahaman kita semua, insyaallah. Mimma faedah umum. Tapi ketika antum dapat nazalna, oh berarti ini nazalna ini adalah qorinah atau indikasi atau petunjuk atau burhan atau hujjah atau dalil untuk memaksudkan ma atau isim mausul ini sebagai maksud yang khusus, bukan yang umum sebagaimana zahir lafal ma. Oke. Nah, ala abdina. So, di sini kita lihat abdina. Abdina di sini kita punya abd dan na. Abd hamba. Na kami itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Bermakna umum enggak? Mana awalnya umum? Abdina mimma, dari apa yang kami turunkan terhadap hamba kami. Dah hamba Allah berapa banyaknya? Yo, enggak kayak itu. Tapi yang dimaksud dari ke miliar-miliaran itu, yang dimaksud satu, Muhammad SAW. Berarti ini juga al-umum urida bihi al-khos dalam usul fikih. Syuf itu, ilmu usul fikih tidak hanya untuk fikih, tapi untuk semua ayat. Itu. Antum di sini sudah terbukti, kita semua sudah masing-masing membuktikan bagaimana peran usul fikih dalam memahami teks nas. Sehingga apa, jika seseorang tidak pernah menoleh kepada usul fikih, maka selamanya dia muqallid, selamanya. Walaupun dia enggak mau disebut muqallid, tetap muqallid. Walaupun dia menyangkal, tetap muqallid. Bahkan yang sudah berusul fikih pun belum tentu bisa terlepas dari taklid. Belum tentu ya terlepas dari taklid mutlak itu juga untuk kita bagaimana? Susah juga. Nah, kita sudah sini kehadiran usul fikih dalam memahami mimma nazzalna ala abdina saja itu baru berapa kata itu? Ya, belum satu ayat full. Oke. Mimma nazzalna ala abdina. Abdina tadi di sini berarti al-am urida bihil khos. Umum yang dimaksudkan darinya khusus. Oke. Oleh karena itu, dari pemahaman usul fikih itulah kita bisa mendapatkan terjemahan yang tepat. Kalau misalnya di sini terjemahannya, Pak. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Qur'an, mana di sini lafal Al-Qur'an ada enggak? Enggak ada. Dari mana di sini terjemahan Al-Qur'an? Dari pemahaman nazalna. Itu kuncinya di nazalna itu. Ya. Kemudian yang kami wahyukan kepada hamba kami dan kepada Muhammad. Tahu dari mana Muhammad? Tahu dari kuncinya nazalna juga. Ah. Paham di sini. Makanya seseorang dilarang menerjemahkan Al-Qur'an jika dia cuma modal paham bahasa Arab saja, itu enggak boleh menerjemahkan Al-Qur'an secara independen, enggak boleh. Enggak boleh. Dia harus paham usul al-fiqh selain dari Arabik. Arabik ya harus paham juga. Menerjemahkan tanpa Arabik enggak mungkin. Tapi tidak semua orang yang paham Arabik bahkan paham nahwu itu boleh menerjemahkan Al-Qur'an. Ya. Bahkan ketika seseorang paham Arabik, paham nahu, sorof, dan juga paham usul fikih, tapi dia juga tidak tahu usul tafsir, dia juga tidak diperkenankan menerjemahkan Al-Quran kecuali yang dia pahami saja dengan benar. Karena tentu menerjemahkan semua lafal Al-Quran Al-Baqarah saja, oh itu membutuhkan luar biasa, membutuhkan bertahun-tahun kita harus benar-benar meneliti. Nah sekarang kenapa para ulama mereka bisa mensyarah kitab seperti tafsir Al-Qurtubi 26 jilid, tafsir At-Tabari 26 jilid juga, ya cetakan terbarunya, cetakan lamanya mungkin lebih ringkas karena lebih kecil tulisannya. Kenapa bisa sebanyak itu? Bahkan tafsir At-Tabari itu sebenarnya enggak seberapa dari yang direncanakan oleh Imam At-Tabari rahimahullah, wafat 310 Hijriah. Harusnya ratusan ribu lembar, tapi diringkas sama beliau, didikte, dan itu hasil dikte buat nulis. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ya. Kenapa Ibnu Katsir bisa seperti itu? Ya. Kenapa Imam Ahmad musnadnya bisa 28.000 dari 1.000.000 yang beliau hafal? Karena mereka tidak menyia-nyiakan waktu mereka. Itu kuncinya itu. Itu jadi berkah waktu mereka. Seandainya misalnya kita tidak menyia-nyiakan waktu kita dan kemudian kita menulis misalnya, atau belajarlah, belajar belum menulis, belajar aja banyak baca. Oh, itu modalnya banyak. Sekarang kalau misalnya kita mengagumi orang karena ilmunya banyak, karena karangannya banyak, karena ceramahnya syarat akan penyebutan terhadap Al-Qur'an, kitab-kitab dan seterusnya. Itu satu kuncinya. Dia enggak menghabiskan waktu untuk yang sia-sia itu. Kuncinya itu. Kalau kita kan banyak kan, kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat atau tidak berkenaan dengan bidang yang kita geluti mungkin. Makanya kita belum punya apa-apa sekarang. Ya, karya belum punya, bersuara pun tidak pernah punya, dan seterusnya. Karena apa? Kita sering wasting time, menghabiskan waktu. Maka mudah-mudahan dengan nasihat ini ya, insya Allah kita memulai hari-hari kemudian untuk tidak menghabiskan waktu. Kalaupun untuk bermain sekadar entertaining, itu tidak dilarang. Selama memang secara tidak dilarang, itu dia masalah. Namun jangan terlalu sering frekuensinya. Apalagi game-game, na'udzubillah, game-game semacam itu. Game-game yang sudahlah itu. Ketika ada kalimat game keinget komputer, itu buruk pokoknya. Buruk. Mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih. Fa'tu artinya fa di sini ya. Fa'tu. Fa di sini fa jawab asyarat. Fa untuk menjawab asyarat. Karena sebelumnya ada adat asyarat, sekarang menjawab syarat. Jawabannya itu min mithlih. Baik. Fa kemudian itu. Asal katanya itu ini. Asal katanya itu. Kalau misalnya dilepas jadi itu. Makanya di surat Al-Ahqaf. Di surat Al-Ahqaf, itu ni bikitabim min qabli hadza wa atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Di surat Al-Ahqaf awal-awalnya, ayat ke-3 atau. Itu ni, itu. Itu datangkan kepadaku. Nah, sini fa tu, yaitu dari fa itu. Maka itu, ini fi'il amr atau bukan? Fi'il amr bukan? Fi'il amr berarti perintah. Baik, pada asalnya fi'il amr itu menunjukkan perintah, dan perintah pada asalnya menunjukkan kewajiban. Di sini memang mewajibkan enggak? Apakah di sini berkaitan dengan hukum taklifi? Itu di sini tidak. Tidak mentaklif. Kenapa? Nanti ada isyaratnya di ayat setelahnya. Kalian enggak bakal bisa. Paham gak di sini? Jadi kalau misalnya kita pahami fa'tu, maka datangkanlah surat yang semisalnya, kemudian Allah menafikan, kalian gak bakal bisa. Kalau kita katakan ini berarti taklif, berarti sama dengan taklif ma la yutaq, yaitu membebani, sama dengan akidah aliran sesat. Berarti kita berakidah Allah subhanahu wa ta'ala membebani hamba apa yang tidak bisa dilakukannya, dan itu bertabrakan dengan La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. So, ini pemahaman yang dalam sebenarnya. Jadi fa'tu fi'il amr ya. Fi'il amr pada asalnya mengindikasikan apa? Kewajiban. Kecuali jika ada indikasi yang membelokkan kewajiban tersebut terhadap makna lain. Taib. Kalau misalnya disebut pengwajiban berarti hukum taklifi bukan. Asalnya hukum taklifi. Nah sekarang, apakah perintah Allah di sini agar mereka datangkan satu surat, apakah itu merupakan kewajiban atau perintah Allah yang bersifat wajib untuk mereka untuk melaksanakannya secara hukum taklifi? Enggak. Kenapa kalau disuruh dibilang iya, maka itu akan menjadi salah satu modal perbekalan atau dalil untuk aliran sesat. Karena di ayat setelahnya Allah berfirman, fa illam taf'alu, kalian belum bisa, walan taf'alu, dan kalian enggak bakal bisa. Berarti sama aja kalau Allah menyuruh itu, sama aja menyuruh apa yang tidak dimampu oleh hamba, dan itu tidak mungkin. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala menyuruh seorang hamba hal yang tidak bisa dilakukannya? Enggak. Enggak mungkin. Karena ada dalil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahkan ketika seseorang sholat dan dia tidak bisa berdiri pun duduk. Tidak bisa duduk, celentang. Dia bisa, tidak bisa ngapain gerak, gak bisa pakai isyarat. Gak bisa mata, mata pun gak bisa bergerak. Pakai kolbu, udah. Saking apanya? Karena Allah tidak akan mewajibkan seseorang kecuali apa yang dia mampu. Nah sekarang kalau misalnya di sini dikatakan ini pengwajiban terhadap mereka untuk mendatangkan ayat, kemudian Allah menafikan, kalian gak bakal datang. Gimana menurut kamu? Ya Arif, keluar, kamu keluar sekarang. Gak bakal kamu bisa keluar. Itu seperti main-main. Gak, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak main-main. Menainkan itu di sini adalah apa? Fi'il amr bermakna apa? Hah? Dalam usul fiqih salah satu ya, siwat amr, fi'il amr, salah satu siwat. Salah satu maknanya selain dari pengwajiban adalah ta'jiz namanya. Namanya istilahnya ta'jiz. Ta'jiz itu artinya mendisablekan. Maka ada mu'jizat dari kata a'jaza, yu'jizu, i'jazan, mu'jizun isim fa'il dalam sharaf. Mu'jizun, mu'jizani, mu'jizuna, mu'jizatun. Nah itu hal yang apa? Hal yang membuat orang yang mendapatkannya itu tidak bisa melakukan yang sepertinya. Itu mu'jizat. Ya, seperti itu. Nah sekarang ada juga ajaza, yu'ajizu, ta'jizan, mu'ajizun. Ta'jiz tadi yaitu membuat orang itu tidak bisa. Nah fi'il amr, fi'il amr yang seperti ini itu bukan bermakna wajib dari segi hukum taklifi, melainkan menta'jiz, yaitu membuat orang semakin tidak bisa, merasa tidak bisa. Ya, misalnya di sini ana mengurung Misra Arif di sini dalam masjid. Ana sudah mengunci semuanya. Ya. Ayo, keluar tuh. Coba keluar. Keluar tuh. Dan antum enggak bakal bisa keluar. Apa di sini maksudnya? Ta'jiz. Yaitu apa? Jadi ada apa ya? Penekanan terhadap kalbunya. Supaya apa? Dia semakin merasa tidak mungkin bisa keluar dari mana-mana udah. Maka begitu juga dengan ini. Maka datangkanlah satu surat yang sepertinya. Kalau bisa kamu benar. Dan kamu belum pernah bisa. Dan gak bakal bisa. Gimana orang mendengar seperti itu? Oh berarti. Masya Allah. Gak bisa benar-benar ini. Tambah gak bisa. Ya. Itu namanya ta'jiz. Membuat orang masih terguncang. Dan wah. Udah diancam gitu. Disuruh tapi kemudian gak bakal bisa kita lakukan. Berarti ini. Jadi itu makna yang lebih sahih, pemahaman lebih sahih terhadap dua ayat ini. Ya. Ini pemahaman yang memang mungkin memang agak dalam sedikit ya. Tapi beginilah kita layaknya terhadap ayat Al-Qur'an. Layaknya seperti inilah kita terhadap ayat Al-Qur'an. Seraya kita sedang mengagungkan Al-Qur'an. Karena ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan berusaha mengenal sesuatu itu ya. Nah kalau misal kita memang mencintai Al-Quran, maka kita akan berusaha mengenal Al-Quran. tidak sekadar melafalkan semata. So di sini ada seorang mencintai seseorang dengan kekasihnya. Dia tuh selalu menyebut kekasihnya. Ya Fikri, ya Fikri, Fikri, Fikri, Fikri, Fikri. Hah? Tapi sebatas pelafalan. I love you Fikri. Oh masya Allah, Fikri my love, my love. Sebatas pelafalan. Tapi kemudian ada misalnya seseorang. Tapi ada sebatas yang tadi ya Fikri, Fikri kasihku dan sebagainya, sayangku dan sebagainya. Tapi enggak pernah ana berdekatan sama dia, enggak pernah ana mau mendalami kehidupannya, menyelami dia. Hah? Enggak pernah. Ya, enggak mau menelaah lembar-lembar kehidupannya, masyaallah. Enggak mau. Yang suram itu gitu. Enggak mau. Kemudian ada seorang gadis, Fikri masalah, Fikri Handoko Putri, Fikri Handoko Putra, lebih selaras gitu kan, jadi Fikri, Fikri masya Allah Fikri, kemudian dibuka fanpage-nya Fikri Handoko Putra, dibuka kemudian akun Facebook-nya, didalami mana status-statusnya, didengar kajiannya, masya Allah, kemudian dia dicari about-nya, infonya tentangnya. Kemudian masa lalunya tahun 2010 statusnya kayak gimana, 2011 kayak gimana. Dipelajari, tulis, dihafalkan jadi matan. Enggak. Dan seterusnya. Dia enggak jarang menyebut Fikri-Fikri. Fikri-Fikri enggak jarang. Tapi dia menyelami, mendalami. Karena apa? Inilah bentuk kecintaan benar-benar. Begitu juga ketika misalnya kita terhadap Al-Quran. Kita mungkin berlomba-lomba membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Tapi, orang yang berlomba-lomba banyak-banyakan, itu potensinya apa? Dia tidak mengindahkan makna. Sementara Al-Quran itu turun untuk ditadaburi kemudian diamalkan. Bukan sekadar menjadi bacaan semata. Nah, lihat dabaru ayatihi untuk agar manusia itu bertadabur terhadap ayat-ayatnya. Maka kadang misalnya kita mentadaburi ayat dengan i'rabnya, kemudian dengan mufradatnya, dengan frasenya, dengan pemahaman usul fikih terhadap kata-katanya, dilalahnya seperti apa, asbabun nuzulnya. Itu bisa jadi lebih bagus lagi dari sekadar melafalkan Al-Qur'an. Ya benar, melafalkan Al-Qur'an satu huruf asyrah hasanat dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi. Namun ketika kita mentadaburnya sekali, kemudian kita mengingatnya, syaf ketika kita mengingatnya misalnya fa illam taf wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, ketika kita membacakan lafal itu hadir hati kita, nyala kalbu kita ada terhadap ayat itu. Karena apa? Kita paham dan paham kita tidak sebatas kulit semata, bahkan mendalam pahamannya terhadap isi dan pendalaman maknanya, kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat lainnya dan seterusnya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan seseorang kekuatan dan juga pahala yang lebih dari sekadar membaca. Makanya di sini berkali-kali kita katakan, usahakan di rumah antum ada satu minimal kitab tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Tafsir Al-Jain misalnya tidak cukup sebenarnya, tidak cukup. Tafsir yang lebih tebal dari itu. Supaya lebih puas kita mendalami dan menyelami Al-Qur'an. Iya. Lebih puas jadinya. Tapi jangan juga yang terlalu tebal dan memberatkan seperti tafsir Al-Qurtubi terjemahannya kemudian antum borong semuanya. Uang tabungan habis, enggak nikah-nikah karena membeli tafsir Al-Qurtubi. Enggak perlu juga, karena apa? Karena itu tidak terlalu bermanfaat untuk orang-orang yang masih pemula, enggak mungkin. Kecuali kalau misalnya dengan mulazamah dan guru mungkin bisa dijelaskan, tapi itu panjang waktunya. Jadi tafsir Al-Isar. Makanya kita di sini memberi gratisan, yaitu untuk antum juga mentadaburi di rumah, kemudian membeli sisanya mungkin 6 jilid setelahnya, dan tafsir-tafsir lainnya As-Sa'di mungkin yang lebih ringan dari ini insyaallah, dan lebih syarat akan makna dibandingkan ini As-Sa'di, tafsir As-Sa'di, atau talkhisan tafsir Ibnu Katsir, atau talkhisan apa, ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Pokoknya pilih di antara itu semua, imma tafsir ini Al-Isar, tafsir Al-Muyassar dan tafsir yang ini bermanfaat namun terlalu ringkas, antum kurang puas nanti. tafsir al-aisar untuk memahami penjelasan kata globalnya, faedah-faedah, kemudian hafalkan ayat itu dengan berdasarkan frame ini. Enak, enak, ngapalinnya enak nanti. Tafsir al-aisar kelebihannya itu. Kemudian tafsir as-sa'di untuk pendalaman makna lebih-lebih. Tafsir as-sa'di luar biasa itu tafsir. Kalimat-kalimatnya itu luar biasa, penuh makna semuanya. Kemudian tafsir Ibnu Katsir, kalau misalnya mau lebih ke tafsir atsari, yaitu banyaknya hadis dan juga aqwal sahabat, ya, sehingga antum tidak memerlukan mempelajari kitab tafsir At-Tabari yang panjang itu, cukup dengan tafsir Ibnu Katsir karena memang waktunya panjang, waktunya sependek. Tiga kitab tafsir itu. Adapun selainnya yaitu jangan dulu. Misalnya tafsir Sayyid Qutb, ini enggak usah yang seperti itu. Enggak usah, itu enggak mendekatkan antum pada tafsir. Walaupun kita juga menghargai kitab tersebut, namun enggak usah Fidhilalil Quran. Itu kitab sastra itu sebenarnya, lebih ke sastra. Dan itu enggak begitu bermanfaat untuk antum terhadap Al-Quran sebagaimana membaca Al-Aisar. Maka enggak usah yang berjilid-jilid Fidhilalil Quran. Kemudian tafsir Al-Misbah misalnya. Enggak usah yang seperti itu. Ya enggak, bahkan sayang sekali kalau dijual. Kenapa enggak dibuang? Fa'tu bi surati min mithlihi. Tadi udah fa'tu, yaitu fi'il amr, dia bukan bermakna wujub, bukan. Tapi bermakna ta'jiz. Untuk apa? Supaya mukhatabnya itu terancam dengan itu dan tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan. Nah, bi surah, dengan satu surat saja. Bahkan kalau misalnya ya satu ayat saja. Bisuratin. Oke, satu surat saja. Ya karena kalau bisa satu ayat kurang terlegalisir. Oke, satu surah bukan satu ayat. Supaya apa? Ya supaya lebih lengkap seperti Al-Qur'an. Taib satu surat. Datangkan satu surat. Bisuratin. Min mithlihi. Min. Min di sini min zaidah. Ya. Yaitu min di sini harfu jar di sini min. Itu tambahan saja. Tapi bukan saja. Bukan saja. Baik, sekarang dalam Al-Qur'an ada huruf zawaid, huruf zaidah. Itu huruf-huruf tambahan seperti ini. Kalau misalnya kita katakan fa'tu bisuratim mithlihi, itu sudah cukup. Sebagaimana di surat Yunus ayat ke-38. Fa'tu bisuratim mithlihi tanpa min. Fa'tu bisuratim mithlihi dalam surat Yunus. Ya. Coba kita lihat surat Yunus. Fa'tu bisuratim mithlihi. Mithlihi artinya semisalnya. Maka datanglah, datangkanlah dengan satu surat mithlihi yang sepertinya. Nah, sekarang mithlihi di sini juga ada penafsiran terhadapnya. Coba di sini lihat ayat 38 surat Yunus. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apakah mereka mengatakan iftarah Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu? Qul, katakanlah wahai Muhammad, fa'tu bisuratin mithlihi. Maka kalau memang benar yang kalian katakan wahai orang-orang kafir bahwa saya itu saya membuat-buatnya, maka cobalah itu datangkan bisura dengan satu surat mithlihi semisalnya. Di sini dalam kalimat bisuratim min mithlihi itu ada banyak pembahasan sebenarnya. Pertama pembahasan apa itu surat, itu enggak usah lagi ya. Pembahasan sekarang dari surah. Dan di sini dari surat Yunus ayat 38. Frame-nya juga sama. Am yaquluna iftara? Apa mereka itu mengatakan bahwa saya Muhammad telah membuat-buat Al-Qur'an? Kalau misal di ayat ini wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina, kalau misal mereka ragu-ragu. Apa yang Allah perintahkan? Itu bisuratim mithlihi. Dalam Yunus di sini itu bisuratim mim mithlihi. Okay. Kemudian lam Yunus, wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Di sini wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Frame-nya sama. Frame-nya sama. Ya, tetapi ada perbedaan di sini. Lafal min. Ya, lafal min. Tapi kita mulai dari surah di sini, bisuratin. Ada alif lam enggak bisuratin di sini? Baik, enggak ada. Sekarang dia nakir atau ma'rifah? Nakir. Dia dalam konteks negatif atau bukan? Positif bukan? Positif. Enggak ada don't, enggak ada la di sini. Enggak ada lan, enggak ada lam. Tapi dalam konteks positif, oke. Nakirah dalam konteks positif itu menunjukkan mutlak. Dalam usul fikih. Lagi-lagi kita dengan usul fikih. Karena nanti sesi kedua usul fikih. Nakirah. Nakirah itu isim yang tidak beral sebelumnya, bukan dhamir, ya. Bukan isim alam. Dan lain-lain. Nakirah. Kalau misal kita belajar nahu, makanya belajarlah nahu. Dengarkan kajian kita nahu luwatih, ya. Bisuratin, surah mutlak. Dan mutlak itu umum badali. Yaitu menunjukkan dia satu surat saja. Ya, maka datangkanlah satu surat saja, sebuah surat saja. Jadi enggak mencakup semua jenis surat, datangkan semua jenis surat enggak, maknanya enggak benar nanti. Tapi datangkan satu surat saja. Ya. Kalau dalam Inggrisnya please come with a surah. Dengan keberadaan ini menunjukkan mutlak. Satu surat saja. Ini menunjukkan satu. Bisuratin, ya, selesai, dan dia munawan dengan tanwin mutlak dalam usul fikih. Mutlak itu menunjukkan apa? Jika misalnya hal yang mutlak itu telah terhasilkan atau telah tertunaikan, maka selesai sudah. Ya. Tapi datangkan satu surat saja secara mutlak. Surat apapun itu, yang penting satu surat aja datengin. Ya. Min mithlihi. Min di sini kita bahas sebagai min zaidah. Keberadaan zaidah di sini dalam Al-Quran bukanlah sebuah sesuatu atau sesuatu yang abas, sia-sia enggak. Melainkan min di sini zaidah yang bermakna penekanan. Itu dalam Al-Quran jika ada zaidah, min zaidah atau ba zaidah, itu penekanan. Menunjukkan penguatan. Datangkanlah surat sepertinya. Mithlihi, mithlihi. Dua kata, mithl dan hi, domir huwa. Nah dalam mithlihi sendiri itu ada tiga penafsiran, masya Allah. Yang masing-masing itu berpengaruh terhadap makna, terhadap memahami ayat tersebut. Mithlihi penafsiran di mana? Di domir. Coba kita mana ifa tu bisuratin min mithlihi, maka datangkanlah satu surat yang semisalnya, nya ini kemana? Satu surat yang ke semisal nya, nya ini kemana? Khilaf, istilah, bingung. Semuanya berpendapat. Mithlihi ha huwa di sini dhamir, ya. Mithl di sini majrur, isim majrur, dan dia mudhaf. Hi di sini mudhafun ilaih mabniun ala mudhafun ilaih dhamir. Mabniun ala al-kasri fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Mithlihi hi pertama. Ada yang mengatakan dari ulama hi untuk ini kembali ke Al-Qur'an. Berarti apa? Fa'tu bi suratin min mithlil Qur'an. Itu datangkanlah kalian satu surat yang semisal Al-Qur'an. Ini jumhur ulama mengatakan seperti ini. Seperti Qatadah, Mujahid dan selain mereka. Jadi masyhurnya ini, masyhurnya Al-Qur'an ini. Jadi kalau misalnya kalian ragu, ya, terhadap apa yang Nabi Muhammad SAW bawa, maka kalian datangkanlah satu surat yang semisal apa yang kalian ragukan terhadapnya, itu Al-Qur'an. Jadi hi di sini kembali kemana? Dalam ayat ini kembali kemana? Huruf isim kemana? Ke isim mausul ma. Arti sini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli ma nazzalna ala 'abdina. Arti? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli ma nazzalna ala 'abdina. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengan apa yang kami turunkan terhadap Nabi Muhammad. Gitu. Itu kalau misalnya kita mengikuti tafsiran ha di sini kembali ke isi mausul ma nazzalna ala abina, kembali ke Al-Qur'an. Ya. Baik. Penafsiran yang kedua, mithlihi, ini kembali ke Taurat dan Injil, yaitu ke seluruh jenis kitab. Jadi artinya, dan jika kalian ragu terhadap apa yang diturunkan, apa yang kami turunkan kepada Muhammad yaitu Al-Quran, maka datangkanlah satu surat yang seperti, seperti apa? Seperti Injil dan Taurat. Maksudnya gimana maksudnya? Ngerti ya? Jadi gini, ketika itu kan ada Yahudi dan Nasrani. Oke. Datangkan satu surat yang seperti surat Al-Quran dari segi balaghahnya, dari segi ijaznya, dari segi ini. Ya. Iya. Mimithli hi, yaitu yang seperti ya Taurat dan Injil. Di sini dipahami, difahami oleh para ulama dengan kalau misalnya hi di sini kembali kepada Taurat atau kitab-kitab kitab samawiyah, yang penting jenis kitab. Mimithli kitab, yang seperti jenis kitab selainnya. Datangkan. Datangkan satu surat yang seperti Alkitab as-samawiyah. Di sini berarti ada pengingkaran terhadap kitab-kitab kalian yang lama. Kitab-kitab kalian lama coba datangkan. Kemudian cocokkan dengan Al-Qur'an. Apakah mengalahkan Al-Qur'an atau ada yang semisal Al-Qur'an? Atau bahkan justru di antara kitab kalian yang kalian sembunyikan itu ada yang menyetujui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tafsiran kedua. Atau dikatakan di sini fa'tu bi suratin, maka datangkanlah dengan satu surat min kitabim mithlihi, gitu maksudnya. Bisa. Itu datangkanlah satu surat dari kitab yang semisal Al-Qur'an, itu bisa. Tapi tetap hi di sini bisa dimaknai ke Injil dan selainnya. Atau bisa juga pendapat yang pertama dan kedua ini sebenarnya sama. Ha di sini kembali ke Al-Qur'an. Iya enggak? Kita pahami. Yang pertama tadi ha kembali ke mana? Al-Qur'an. Maka datangkanlah pemahaman yang pertama, maka datangkanlah satu surat yang seperti Al-Qur'an ya. Yang maksudnya bisa seperti Al-Qur'an dari segi balaghahnya dan seterusnya. Yang kedua, maka datangkanlah satu surat dari kitab yang seperti Al-Quran. Jadi seperti ada penghapusan sebelum mitlihi. Seperti ini, fa'tu bisuratim min kitabim mitlihi. Maka datangkanlah satu surat dari kitab yang semisal Al-Quran, yaitu kitab-kitab sama wilayahnya. Paham? Itu tafsiran kedua. Tafsiran ketiga, bahwasanya hi di sini kembali ke Nabi SAW. Maka datangkanlah satu, artinya gimana? Kok misal gitu? Fa'tu bi suratim mimithli an-nabi, mimithli Muhammad SAW. Maksudnya, maka datangkanlah satu surat ya, yang seperti atau dari yang seperti Nabi. Karena Nabi itu seperti kalian. Maksudnya datangkanlah satu surat dari kalian, coba. Ngerti? Mimithlihi, dari yang seperti Nabi. Siapa seperti Nabi? Ya orang-orang Quraisy semuanya. Bukankah Nabi SAW ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis? Bukankah Quraisy juga? Nah, bukankah mereka satu suku? Bukankah mereka sama-sama pintar berbahasa Arab? Bukankah mereka sama-sama tahu tentang balaghah Arabiyah? Tahu semua. Taib. Sekarang kalian wahai kufar Quraisy, kalian mengingkari Muhammad SAW. Kalian mengingkari Muhammad SAW dengan apa yang turun padanya, Al-Quran. Kalian mengatakan diantaranya, kalian mengatakan itu kadzib, muftara, yang dibuat-buat. Kemudian kalian mengatakan bahwasanya itu adalah qaul sahir majnun. Kemudian ditakan dan seterusnya. Sekarang bukankah Muhammad itu berasal dari kalian juga? Bukankah Nabi Muhammad SAW juga seperti kalian mahir berbahasa Arab dan tahu balaghatul Arabiyah? Baik. Kalian derajat sama dari segi ini, dari segi ras, bahasa, dan masa lampau. Dulu kalian memujanya. Nah sekarang, kalau memang benar apa yang kalian katakan, bahwasanya Muhammad itu pendusta dan itu perkataan penyihir sebelumnya, dan bahwasanya ayat-ayat itu adalah palsu, baik. Sekarang kalian berlombalah untuk membuat sepertinya. Bisa gak? Kalau misalnya seandainya bisa, maka kalian benar. Tapi kalian tidak akan pernah bisa. Paham enggak di sini antum? Jadi misalnya di sini Imam Istiqomah misalnya antum. Ada orang seperti antum semua, orang Indonesia. Tapi kemudian dia membuat puisi syair yang luar biasa. Ya. Padahal antum, dia sama dengan antum. Sama semua berbahasa Jakarta dan sebagainya, tapi membuat syair. Orang-orang pada mendustai syair dia. Ini bukan buatan apa namanya? Ini pasti buatan antum sendiri. Bukan dari penyair misalnya yang luar biasa itu, enggak. Oke, jadi dalam majelis ini semuanya orang biasa semua. Standar sama semua dalam bahasa biasa. Tapi kemudian imam ini kemudian Imam Istiqomah. Namanya Istiqomah ya, antum ya. Tapi imam itu Oh iya Saputra maaf. Imam Istiqomah udah enggak ada di sini. Saputra. Fikri Handoko Saputra. Ya, Saputra ya. Saputra ini sama dengan yang lainnya, kemudian tiba-tiba menulis sebuah syair yang luar biasa. Ya. Nah, syair itu imam katakan ana mendapatkan dari sebuah prasasti. Prasasti bahala. Jadi bahasa basi bahala dan masih sastra sekali. Antum semua memang ada pengaguman terhadap luar biasa ini. Tapi bohong. Bukan dari nemu dari ini, bukan. Ini buat-buatan antum aja. Bohong ini. Enggak ada kebenaran di dalamnya. Ini buat-buatan antum aja, ngasal-ngasal balik. Toib. Antum dengan kalian sama semua. Kalau misalnya memang dia membuat sendiri, kenapa antum enggak bisa membuatnya? Coba buat seperti dia buat. Gitu loh, ditantang, coba buat seperti dia buat, bisa gak? Nah terlebih Rasulullah SAW, yaitu kalamullah Azza wa Jalla. Fa'tu bisuratim min mitlihi. Kemudian setelah itu, tadi udah kita terjemah, tidak kita tafsirkan tiga untuk hi di sini. Wad'u syuhada'akum. Udu'u dan datangkanlah. Udu'u di sini artinya apa? Ajaklah, serulah, dakwahkanlah. Karena dakwah itu artinya menyeru, mengajak. Maka ajaklah syuhada'akum. Syuhada'akum artinya penolong-penolong dan sembahan-sembahan kalian. yang selama ini kalian yakini bahwa mereka akan bersaksi memberi pertolongan untuk kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini bahwa mereka akan bersaksi memberi pertolongan untuk kalian di sisi Allah. Siapa? Berharap-berharap mereka. Ini berarti sebenarnya apa? Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala mencipta mereka dan sebagainya. Tetapi berhala-berhala ini dijadikan sebagai tawassul, wasilah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi mereka tuh mengingkari, sebenarnya mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala pasti menurunkan ayat, dan itu udah sesuatu yang lumrah. Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Maksudnya pencipta alam semesta, pencipta mereka juga, pencipta Nabi Muhammad. Nah, kemudian mereka melihat Nabi Muhammad SAW mempunyai ayat-ayat itu. Mereka mengingkarinya. Kalau Yahudi, mereka mengetahui bahwasanya itu ayat-ayat Allah. Ya. Bahkan kaum kufar Quraisy pun, mereka sebenarnya dalam kalbunya mengetahui itu pasti bukan kalam orang biasa, bukan kalam dia. Tapi karena ini satu hal, ta'assub. Itu yang paling tinggi itu Yahudi ta'asubnya. Tapi kaum musyrikin Yahudi ta'asub, ta'asub. Makanya wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu Yahudi. Dan kamu akan menemukan wala tajidanna, kamu pasti akan menemukan asyaddan nasi adawatan, yaitu manusia yang paling keras perlawanannya terhadap orang-orang beriman, pertama Yahudi, dan yang kedua orang-orang yang berbuat syirik. Itu dari sisi apa? Ta'asub mereka. Ta'asub mereka. Nah, itu dicontohkan di zaman Nabi. Orang yang mengingkari kebenaran itu sombong kan? Al-kibru batarul haq wa qumtun nas. Itu mengingkari kebenaran, itu kesombongan. Setelah mengetahui bahwasanya itulah kebenaran. Apakah orang-orang kafir Quraisy mereka tidak tahu bahwasanya ayat-ayat itu ayat-ayat Allah? Mereka tahu, sebenarnya tahu. Dari apa? Dari segi balaghahnya. Dari segi bahasanya mereka tuh tahu ini bukan kalam biasa ini. Tahu mereka. Ya. Kemudian orang Yahudi tahu enggak itu kalamullah? Tahu itu kalamullah, lebih mengetahui. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad ini sebagaimana mereka mengetahui anak cucu mereka sendiri. Kenal, benar-benar kenal. Nah, di sini ada dua orang macam fanatik. Dua macam orang fanatik. Pertama, orang yang benar-benar kenal dan mengingkarinya. Yang kedua, orang yang ada mengenalnya, ini benar tapi mengingkarinya. Yang kedua, yang pertama tadi lebih buruk tentu saja. Nah, itulah juga cerminan karakteristik fanatisme di zaman sekarang. Ada yang benar-benar tahu ini, siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tetap dia tidak mau ke kebenaran itu. Ima karena gengsi, ima karena juga takut terhadap kelompoknya, masalah kelompok asalnya. Itu sudah dicerminkan. Yang seperti ini mirip Yahudi. Enggak bermanfaat baginya ditampakkan kebenaran, enggak bermanfaat. Mirip Yahudi. Ya. Kalau yang misalnya dia tuh agak tahu ini yang benar ini. Dia awam. Tapi agak tahu ini yang benar ini. Nah, tapi saya enggak bisa ninggalin masalah. Itu mirip orang-orang kufar, orang-orang musyrikin Quraisy. Mirip seperti itu. Dan itu cerminan sekarang juga seperti itu. Ta'asub orang-orang muta'asibin yang fanatik terhadap kelompok sesatnya itu terbagi menjadi dua. Antara yang mengetahui benar-benar dan yang mengetahui namun sekadar batas covernya atau kulitnya dan tidak begitu mendalami. Ya, itu ada sekarang, sampai sekarang terus. Fa'tu bisurati mimithlihi wad'u syuhada'akum. Jadi mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Dari selain Allah. Selain dalam bahasa Arab itu bisa duna, bisa ghairu, bisa siwa. Itu kosakata baru. Ya enggak? Hah? Duna bisa, min dunillah. Ghairu bisa enggak? Min ghairillah. Siwa bisa, siwa Allah, selain Allah. Semua maknanya itu sama, selain Allah. Tetapi isyaratnya berbeda-beda. Ya. Kalau siwa itu enggak perlu min siwa Allah, enggak boleh. Dalam bahasa Arab enggak siwa Allah. Misalnya ada kata la a'budu siwa Allah, saya tidak menyembah selain Allah. Itu benar. La a'budu ghairallah, saya tidak menyembah selain Allah atau min ghairillah. Boleh. Nah, sekarang min dunil. Apa bedanya duni duna dengan siwa? Dengan ghairo. Ghairo itu selain, ya. Dan tidak ada penunjukan perendahan terhadap yang diselainkan atau terhadap selainnya. Adapun duna itu pada asalnya adalah lawan kata dari fauqa. Sebagaimana tahta. Tapi tahta tidak bisa dimaknai duna untuk ini. Misalnya min tahtillah, enggak bisa dimaknai seperti ini. Tetapi duna ada makna selain dan ada makna perendahan terhadap yang diselainkan itu. Maksudnya begini. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan panggillah kalian saksi-saksi untuk kalian, penolong-penolong kalian dari selain Allah. Dan duna di sini menunjukkan perendahan terhadap saksi-saksi itu. Karena duna di sini ya bersifatnya untuk saksi-saksi itu. Jadi wad'u syuhada'akum min ghairillah bukan itu, tapi wad'u syuhada'akum min dunillah, yang dari di bawah Allah. Ya. Karena apa? Duna itu pada asalnya bisa juga dimaknai lawan kata dari fauqa. Makanya ada isim namanya dunun. Ya. Dunun. Artinya apa? Al-haqir, rendah. Ada isim namanya Dani. Ahmad Dani. Dani. Artinya rendah. Sekarang kenapa dunia disebut dunia? Karena paling rendah. Dunia itu isim tafdil berbentuk muannas. Iya enggak? Kita punya adna kan? Adna, tahu pernah dengar adna dalam Al-Qur'an? Adna Allah ta'ala. Adna. Bukan fi'il ini adna. Isim. Isim tafdil. Adna dari kata dani. Adna lebih apa? Lebih rendah. Ya, itu untuk muzakkar. Tapi untuk muannas dunia. Jadi dunia itu sebenarnya artinya apa? Yang paling rendah. Tetapi dunia di sini asli katanya adalah dunu. Kalau misalnya itu. Dunu artinya apa? Dekat. Nah, atau menjadi pada kerepotan. Jadi lebih baik kita cukupkan duna artinya al-haqir. Rendah, udah. Jadi datangkanlah syuhada, penolong-penolong kalian yang lebih rendah dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika lebih rendah dibandingkan Allah, maka dia tidak sejajar. Dan ketika tidak sejajar, maka dia bukanlah dari golongan Allah Subhanahu wa taala. Dari ahlillah bukan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Satu, Maha Esa. Min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian benar-benar orang yang benar. Karena dalam surat Al-Anfal Allah menghikayatkan orang-orang seperti itu mengatakan, "Lau nasya'u laqulna mithla hadza." Jika kami mau, kata mereka, kata orang-orang kufar itu. "Laqulna mithla hadza." Kami juga akan membuat berkata seperti ini, yaitu berkata sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan. Maksudnya mereka menantang. Kalau kami mau, kami juga bisa kok bikin seperti ayat-ayat itu. Maka kemudian turun ayat ini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abina fa'tu bisurati min mithli. Ayo coba, coba buktikan. Gak bisa, sampai sekarang gak bisa. Sampai sekarang, bahkan cukup mengubah satu huruf saja gak bisa. Mengubah saja, satu huruf aja. Satu huruf, dicetak satu huruf beda gitu misalnya. Apalagi kalau misalnya huruf muqatta'ahnya dibedakan, alif lam mim diganti alif lam gitu aja. Wah, langsung udah, itu udah terlalu zahir. Atau satu huruf di surat misalnya As-Sajdah, misalnya di surat As-Sajdah apa gitu. Apa di surat As-Sajdah salah satu ayatnya misalnya. Hah? Enggak tahu. Di salah satu ayatnya apa? Ada yang paham di sini surat As-Sajdah? Alif lam mim itu. Alif lam mim As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan. Iya. Tatajafa junubahum terus al-madaji'nya an-nya dihapus. Tatajafa junubuhum al-madaji'i. Tatajafa junubuhum al-madaji'i yad'una rabbahum. An-nya dihapus dalam cetakan misalnya. Pertama orang yang hafal itu akan, wah ini gak benar ini. Ada yang dihapus ini. Itu yang hafal. Orang yang tahu i'rabnya bakal mengatakan tata jafa junubuhumul madaji'i. Oh ini i'rabnya gak benar ini. Junubuhum fa'il. Hum domir. Kemudian kalau misalnya domir gak bisa di idofahkan kepada isim zahir. Kena. Tapi bagi orang yang berilmu, yang enggak, ya nasibnya taklid terhadap kayak gitu. Itulah nasibnya. Taib min dunillah. Terus in kuntum shodiqin. Jika kalian jujur. Shodiqin dari kata sidq. Jujur. Dan darinya lah kemudian ada lafal sedekah. Shodaqah. Jujur, benar. Karena apa? Sedekah itu menunjukkan kebenaran apa yang dia miliki. Itu sedekah itu. Sedekah terbagi menjadi dua kan? Sedekah ilmu dan sedekah harta. Secara globalnya. Tetapi sebenarnya terbagi menjadi tiga. Yaitu sedekah ilmu, sedekah harta, dan sedekah apapun dari anggota tubuh. Semua ibadah itu sedekah. Ya enggak? Jadi ada sedekah yang paling umum yaitu apa? Ibadah, semua ibadah itu sedekah. Kemudian yang kedua sedekah yang lebih umum dari itu, yang lebih khusus daripada yang umum tadi adalah sedekah harta. Kemudian ada sedekah yang umum juga, ya, namun dia khusus untuk satu materi yaitu ilmu, sedekah ilmu. Jadi ada tiga, sedekah ibadah yaitu senyum tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah kata Rasulullah, senyummu di muka saudaramu sedekah. Ya. Sedekah itu. Ya, Mas. Pak. Itu alhamdulillah senyum semua, alhamdulillah. Sedekah itu barusan sedekah, dan itu sedekah ibadah umum. Ya, antum berbuat baik misalnya menolong anak kecil yang tenggelam. Nah, itu sedekah itu. Bahkan kewajiban itu. Bukan sedekah. Itu kewajiban. Ya. Itu sedekah ibadah. Apapun perbuatan baik, al-ihsan, itu sedekah. Kemudian sedekah harta, ada yang wajib, ada yang mustahab. Ya. Kemudian sedekah ilmu, ada yang wajib, ada yang mustahab juga. Sedekah ilmu, orang tua mengajari anaknya membaca Al-Quran, sholat, itu sedekah ilmu itu, dan itu wajib itu. Fardu ain terhadap orang tua, bukan fardu kifayah, yaitu kalau ada di satu kampung ada satu orang tua mengajari anaknya maka itu cukup. Enggak, semua anak dari semua orang tua itu harus. Jadi jangan sampai oh itu tetangga udah kok ngajarin anaknya sholat, kita udah nggak usah. Enggak gitu, enggak. Jadi fardu ain terhadap orang tua itu sedekah. Sedekah ilmu yang wajib, ya. Ada sedekah ilmu yang mustahab, misalnya anaknya disuruh mengkhatamkan Al-Quran, atau anaknya dari usia 7 tahun kemudian diajari usul fikih misalnya. Iya. Sedekah usul fikih, paksain aja. Pokoknya dipaksain. Dipaksain benar-benar. Dipaksain banget-banget ya. Misalnya. Tapi itu enggak mustahab, bahkan madarat jadinya kalau misalnya anaknya belum tahu apa. Ya. Nah, sedekah-sedekah itu disebut sedekah karena menunjukkan sidqnya apa yang dia miliki. Seseorang memiliki anggota tubuh ya. Kemudian dia berbuat ihsan, berbuat baik dengan anggota tubuh itu. Senyum misalnya. Senyum. Taufik. Ya. Nah, senyum dia. Nah, ini menunjukkan itu benernya dia. Benernya anggota tubuh dia untuk dijadikan ibadah. Bernilai ibadah makanya. Kemudian sedekah harta. Zakat, itu yang wajib. Taib yang sunnah misalnya, sedekah kepada arif karena dia kelihatan kumisnya gak pernah dicukur, kemudian kelihatan kumuh atau gimana, kasihan tuh. 50 ribu rupiah sedekah. Sedekah kan? Sedekah itu. Nah, sedekah ini menunjukkan apa? Menunjukkan benarnya harta dia untuk dijadikan ibadah. Jangan nangis antum, selainnya jangan lapor ibu, nanti lapor orang tua lagi. Ya, kemudian ilmu. Kalau misalnya ada seseorang kitmanul ilm, nah itu nanti di akhirat ada balasannya. Ilmu misalnya. Kalau misalnya ilmu gak disedekahkan, ini berarti masalah dia. Berarti gak benar ya ilmunya. Walaupun ilmunya itu secara zat itu benar, namun pada dirinya gak benar itu ilmu. Ilmu yang disimpan terus ya, banyak ilmunya. Kemudian kayak ditanya, Mas Antum tahu gak hukumnya membaca Al-Quran tanpa wudu misalnya? Ana gak tahu bro, tanya sama Ustaz Fulan yang jago fikih, bukan ana. Padahal dia tahu ilmunya. Dan dia menyembunyikan itu bukan karena ada maslahat di balik itu, enggak. Tapi emang karena dia gak mau menyedekahkannya. Ini menunjukkan bahwa saya ilmunya itu bukan ilmu yang benar untuk dirinya. Gak berhak sebenarnya aslinya dia dapat ilmu itu. Makanya misalnya orang muta'alim, orang yang pelajar thalibul ilm yang konsentrasi di ilmu, kemudian tidak menjadi ustaz, tidak menjadi guru agama, walaupun enggak jadi ustaz tapi jadi guru agama, itu sebenarnya ilmunya itu dia enggak bersedekah dengan ilmunya itu. Maksud saya dari guru agama ini enggak mesti harus kajian gini, enggak harus. Kan ada cara lain, misalnya dia mencontoh dakwah amar ma'ruf nahi munkar misalnya. Ya. Misalnya ada orang enggak pernah sholat, diajak sholat. Nah itu termasuk sedekah ilmu itu. Menunjukkan benarnya ilmunya dia. Orang banyak baca di perpustakaannya besar, banyak kitabnya, kemudian dia tidak mau mengajar dan hanya mau bertafarruq, yaitu konsentrasi menuntut ilmu seumur hidup sampai akhir hayat saja. Gak mau menulis, gak mau mengabarkan kepada umat apa yang dia punya. Ini menunjukkan ilmunya itu tidak shodiq, tidak jujur. Makanya bisa dikatakan orang yang tidak mau mengajarkan pada orang lain ilmunya itu sama saja berkhianat terhadap ilmu itu. Ya, begitu juga misalnya seorang mahasiswa, ilmu dunia saja, ilmu dunia misalnya. Bukan ilmu agama lah, ilmu dunia. Ya, belajar misalnya belajar tentang apa ilmu dunia apa aja sih? Matematika paling. Ujung-ujungnya duit ya. UD. Enggak, ilmu dunia apa misalnya? Kalkulus. Itu kepanjangan dari kalkus, kulkulkas, ah apa? Apa? Fisika. Tapi kita dia fisika. Kemudian tidak mengajarkan orang lain dan tidak memberi manfaat pada orang lain dengan ilmu tersebut, itu menunjukkan tidak benarnya ilmu tersebut, tidak berhaknya ilmu tersebut hinggap di dalam pikirannya, enggak berhak. Ya. Makanya ilmu itu al-ilmun nafi' itu yurid an yu'mal wa yutasaddaqu bihi, wa yutasaddaqu bihi. Ilmu yang bermanfaat itu akan sendirinya apa? Ingin untuk diamalkan dan disedekahkan dengannya itu. Kalau misalnya antum mau mengecek apakah ilmu antum bermanfaat atau enggak, itu periksa diri apakah ada rohbah keinginan untuk menyebarkannya atau enggak itu. Pertama, apakah ada keinginan untuk mengamalkannya atau enggak? Kemudian apakah ada keinginan untuk menyebarkannya atau enggak? Itu kalau mau mengecek ilmu itu berhak enggak buat antum. Dua hal. Yaitu mengecek apakah dia tuh mau ilmu itu mau antum supaya mengamalkannya. Kedua, apakah ilmu itu mau supaya antum menyebarkannya. Kalau misalnya gak ada dua itu berarti sebenarnya antum gak berhak dengan ilmu itu. Ima karena emang antum sembunyi ikhlas. Ima antum jalan menuju itu dengan jalan yang haram. Misalnya kitab ini kitab curian, na'udzubillah misalnya. Kemudian antum baca, pelajari. Dan antum ternyata dengan membaca banyak itu banyak tabungan ilmunya. Kemudian tidak ada rohbah keinginan untuk mengamalkan apa yang antum dapatkan ini. Itu berarti ilmu antum itu enggak shodiq. Enggak berkah itu berarti. Karena ilmu enggak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu dia akan dengan sendirinya akan mendorong pemiliknya untuk mengamalkannya. Dan kemudian selama makanya mendorong untuk mendakwahkannya atau menyebarkannya gitu. Itu ilmu yang bermanfaat. Itu periksanya dari segi itu. Jadi jangan periksa dari segi udah banyak belum atau hafalannya masih melekat atau belum. Justru ketika mengamalkan atau ketika menyebarkan itu hafalan semakin melekat. Dan itu adalah salah satu berkah dari mengajar atau mengamalkan, awalnya mengamalkan dulu. Itu berkahnya di situ. Mengamalkan kemudian melekat. Kayak seseorang yang mengamalkan ilmunya itu seringkali tidak lupa terhadap apa yang diamalkan. Karena apa? Amalan ini seperti berarti seperti signature, legalisir juga. Melegalisir, mentahqiq bahwasanya ini adalah ilmu kamu gitu. Apalagi kalau misalnya diajarkan, oh lebih ini lagi. Tetapi ada orang mengajar karena dia hanya ingin mengajar. Ada. Nah, yang seperti ini bisa jadi ilmunya ini berkah untuk orang, tidak untuk dia. Itu seperti lilin. Menerangi orang, dia sendiri tidak mendapatkan apa-apa kecuali kehancuran. Karena apa? Otomatis dia enggak mengamalkan apa yang diajarkan kan? Ya, kalau dia mengajarkan hanya karena ingin mengajarkan, otomatis dia tidak mengamalkan apa yang ia ajarkan meskipun orang lain akan mengamalkan apa yang ia ajarkan tentangnya. Nah. In kuntum shodiqin, jika kalian orang-orang yang Masya Allah jam segini. Jika kalian orang yang benar. Fa illam taf'alu, ini baru satu ayat Masya Allah. Fa illam taf'alu, maka jika illam taf'alu, lam. Jika kalian tidak, lam ini menunjukkan apa? Menafikan masa lampau atau sekarang atau besok atau masa depan. Kira-kira punya masa itu kan tiga. Imma lampau, past, imma sekarang present, imma future. Nah sekarang fa'il lam, lam di sini, harf lam di sini, dia menafikan apa? Menafikan masa lampau atau sekarang atau besok. Lihat di sini, lihat di sini ada taf'alu. Taf'alu fi'il apa? Fi'il mudhar itu gunanya untuk apa? Menunjukkan masa sekarang atau masa depan. Berarti lam taf'alu menunjukkan menafikan masa apa? Kenapa masa lampau? Bukankah mudhari itu menunjukkan masa sekarang? Karena ketika menafikan apa yang ada sekarang itu berarti menafikan sebelumnya. Karena apa arti lam? Belum. Bukan tidak. Beda dengan la. Kalau misalnya dikatakan fa'illa taf'alu, dimananya in karena jazimah. Fa'illa taf'alu, jika kalian tidak mengerjakan, atau fa'illa taf'alu, jika kalian tidak mengerjakan, itu berarti menunjukkan penafian sekarang. Tapi kalau ada lam, menafikan masa lalu. Jika kalian belum bisa melakukannya, kemudian waw istidrak, yaitu menunjukkan keterbalikannya juga. Dan sebaliknya juga. Wa illa walan taf'alu, lan taf'alu, lan di sini itu menafikan masa depannya. So di sini kita punya tiga la, la, ada tiga huruf la. Kita punya lam, kita punya la, kita punya lan. Ketika antum katakan lam taf'alu itu berbeda konotasinya dengan isyaratnya dengan la taf'alu atau la taf'aluna. Dan juga beda dengan lan taf'alu. Kalau antum belajar nahwu, insyaallah paham. Makanya dengarkan kajian nahwu kita insyaallah hari Selasa dan Rabu. Dan juga tadi pagi. Ya. Nah, itu cicak aja barusan malah. Dia mengamini apa yang kita katakan. Jadi ada fa'il lam, lam taf'alu artinya kalian belum melakukan. La taf'aluna artinya kalian tidak melakukan. Sekarang ada juga lam di sini. Yang bukan lam nafiyah, tapi lam nahiyah. Kalau la taf'alu tanpa nun artinya kalian janganlah kalian melakukan. Itu berarti menafikan apa? Menafikan masa depan. Kemudian ada lan taf'alu. Hah? Lan, lan ini nafiah ya. Menafikan masa depan. Itu keajaiban bahasa Arab. Jadi ada lam taf'alu, ada la taf'aluna, ada la taf'alu, ada lan taf'alu, dan semua maknanya itu beda-beda. Konotasinya beda-beda. Lam taf'alu menafikan sebelumnya. La taf'aluna menafikan juga. Adapun la taf'alu melarang. Jadi kita punya la an-nahiyah, kita punya la an-nafiyah. La an-nafiyah pakai fa itu menafikan. Kalau la an-nahiyah melarang. Kemudian la lan taf'alu menafikan masa depan. Sekarang maknai fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jika kalian tidak pernah bisa dan kalian takkan pernah bisa, luar biasa. Berarti selamanya kalian tidak pernah bisa seumur hidup kalian untuk apa, mendatangkan satu surat saja. Nah sekarang apa? Kalau kalian gak bisa dan kalian gak bisa, apa jawabannya? Fattakun narol lati wakuduhan nasa hajar. Intinya apa fattakun narol lati wakuduhan? Intinya adalah jika kalian gak bisa dan kalian gak mau bisa, berimanlah kalian, nyerahlah kalian, udah nyerah. Ya, sehingga misalnya serari, anak udah ngunci semua pintu masjid, teh keluar, kamu gak bakal bisa keluar. Ya, dan ketika kamu gak bisa dan kamu ketika kamu belum bisa keluar dan gak bakal bisa keluar, menyerahlah ke saya. Ya, benar-benar itu, udah terkunci, locked. Hah, benar-benar kan? Tahdidnya, ancamannya, dan ta'ajiznya luar biasa. Ya. Fa illam taf'alu an taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Maka ittaqu, takutlah kalian, hindarilah, peliharalah diri kalian an-nar, dari neraka. Allati, ya mana? Waquduha an-nas wal hijarah. Waqud itu artinya adalah bahan bakarnya. Waquduhan nas wal hijarah. Maksudnya ittaqu. Ittaqu yaitu peliharalah diri kalian dengan cara apa? Beriman kepada Nabi. Nah, sekarang peliharalah diri kalian terhadap neraka kemudian disifati dengan isim mausul allati waquduhan nas wal hijarah. Disifati. Apa sifat neraka? Sifat neraka itu adalah berbahan bakar dua, manusia dan batu. Sekarang di sini ada manusia. Waquduha an-nas. An-nas di sini zahirnya jenis. Umum, ya kan? Ya, karena isim jamak an-nas itu umum. Waquduha an-nas. Nah, manusia bahan bakar. Apakah di sini semua manusia menjadi bahan bakar itu? Enggak. Berarti di sini umum, lafalnya umum tapi menunjukkan khusus, yaitu siapa? Orang-orang kufar. Orang-orang kufar dan mereka yang berhak masuk neraka. Ya, jadi enggak semua manusia. Kalau misalnya an-nas di sini umum semua manusia tanpa kecuali, berarti Nabi masuk. Gimana? Enggak mungkin kan? Bukankah Nabi itu ada insan manusia? Nah, berarti ini umum tapi dimasukkan khusus, yaitu golongan orang-orang kufar saja. Ketika disebut bahan bakar, itu berarti apa? Mengisyarkan mereka itu bertahan di dalamnya, dipertahankan di dalamnya. Alhamdulillah. An-nas wal hijarah. Kemudian batu. Batu apakah ini maksud? Nah, di sini ada periwayatan dari kaum salaf, dari sahabat, tabi'in tentang batu di sini. Dikatakan bahwasanya batu yang dimaksud. Perkataan Ibnu Mas'ud dan lainnya, yaitu hijaratul kibrit al-aswad, yaitu batu belerang ireng. Batu belerang hitam. Yang masuk hijarah dalam neraka ini. Nah, berarti kan Ibnu Mas'ud ini berkata seperti ini, berpendapat seperti ini, bukankah ini berkaitan dengan al-jannah wa nar dan berkaitan dengan ilmu ghaib? Sementara perkataan Ibnu Mas'ud itu mauquf atau marfu'? Mauquf. Mas, udah lupa nih, udah lupa mustalah hadis yang waktu itu kita pelajari. Luar biasa antum, luar biasa. Mauquf, marfu' dan maqtu'. Masih ingat? Marfu', mauquf dan maqtu'. Kalau mauquf itu tersandarkan pada nabi. Kalau misalnya mauquf tersandarkan pada sahabat. Kalau maqtu pada tabi'in. Tapi sekarang Ibnu Mas'ud berkata seperti ini, bahwasanya hijarah yang dimaksud dalam ayat ini adalah hijaratul kibrit al-aswad. Batu belerang hitam. Tahu dari mana Ibnu Mas'ud, ya kan? Ketika kita dapatkan hadis yang secara zahirnya ini ternisbatkan kepada sahabat, berarti dia mauquf tetapi berkaitan dengan pendapat, ya, dengan kalimat yang atau dengan hukum yang tidak boleh berijtihad dengannya. Ini bukan ijtihad. Gak mungkin Ibnu Mas'ud berijtihad mencari neraka. Gak mungkin. Ini bersifat ghaibiyah. Maka kita hukumi sebagai apa? Sebagai marfu hukman. Karena tidak mungkin Ibnu Mas'ud berbicara asal-asalan. Dan gak mungkin beliau ini berijtihad nyari sendiri neraka itu kayak gimana batunya. Ya, marfu secara hukum. Berarti apa? Pada asalnya itu perkataan Nabi, namun tidak beliau riwayatkan dinisbatkan kepada Nabi, melainkan beliau berkata begitu saja. Apakah mungkin Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ahli tafsir dari kalangan sahabat berbicara tentang hal gaib, neraka itu nanti ada begini-begini-begini? Kecuali pasti dari Rasul. Beda kalau misalnya dari kita. Tahu dari mana antum? Ya mungkin dari Syekh Fulan. Tapi kalau misalnya, gak mungkin kalau misalnya dari sahabat, tahu dari mana antum wahai sahabat? Itu ijtihad aneh, bro. Gak mungkin seperti itu sahabat. Pasti dari Rasul. Nah berarti kita anggap wallahu'alam ini adalah hadis marfu hukman tetapi mauquf lafzon atau mauquf nisbatan, ya. Dikhususkan batu belerang yang hitam ini disebabkan lima hal, kata para ulama. Lima hal jenis dari azab. Yang pertama, sur'atul ittiqad, bahwasanya batu belerang hitam itu cepat terbakarnya. Kemudian yang kedua, natsrur ra'ihah, yaitu busuknya baunya. Yang ketiga, kasratud dukhon, banyaknya asapnya. Yang keempat, syiddatul iltisaqi bil abdan, sangat pekatnya dia menempel di badan. Pekatnya nempel di badan. Kemudian yang terakhir, quwwatu harriha idza hamiyat, kekuatan panasnya jika dia berkobar. Jadi lima hal. Yang pertama, cepatnya dia menyambar nyala. Ya. Kemudian kedua, busuknya baunya. Kemudian ketiga, banyaknya asapnya. Kemudian yang keempat, pekatnya atau lekatnya, sangat lekat di kulit, di badan. Kemudian yang kelima, kuatnya panasnya jika dia berkobar atau memanas. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya hijarah yang dimaksud di sini adalah hijaratul asnam, yaitu batu-batu patung, ya, berhala dan semacamnya. Jadi ada dua tafsiran di sini. Ada dua tafsiran. Nah, dengan dalil apa yang mengatakan bahwasanya maksud dari hijarah ini asnam? Perkataan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya ayat ke-98. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian, kaum kufar Quraisy, kaum musyrikin, wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian sembah dari selain Allah adalah hasabu jahannam, bahan bakar neraka. Ya. Dan wa ma ta'buduna min dunillah itu umum, kan? Apa yang kalian sembah selain Allah? Karena ada orang menyembah orang. Nah, di sini maksudnya adalah ma ta'buduna min dunillah adalah hijarah, bebatuan, patung-patung. Wallahu a'lam. Ya. U'iddat lil kafirin, artinya u'iddat, disediakan bagi orang-orang kafir. U'iddat itu fi'il madhin atau fi'il mudhari'. Fi'il madhin menunjukkan bentuk lampau, menunjukkan masa lampau, telah berlalu, ya. So, nanti antum akan belajar tentang kalam, tentang isim, fi'il dan harf. Habis ini, hakikat dan majaz. Antum akan merasakan benar-benar bahwa usul fikih itu benar-benar sangat membantu seseorang memahami kalam Allah dan kalam Rasul. Ya. Jangan mencukupkan diri pada terjemahan. Belajar bahasa Arab dan usul fikih. Baik. U'iddat lil-kafirin fi'il madhi, itu menunjukkan telah dipersiapkan. Telah dipersiapkan. Telah dipersiapkan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min al-kufr wasyirk. Di sini tak, di sini dia domir. Tak utaknis. Nah, kembali ke an-nar. Kalau an-nar mu'annas, neraka itu dipersiapkan untuk siapa aslinya? Lil kafirin. Na'udzubillah min kufur. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kekufuran ya rabbal alamin. Lindungilah kami semua dari kekufuran. Amin. Allahumma amin. U'iddat lil kafirin. Dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Dan al-kafirin di sini bentuknya jamak dengan tambahan alif lam menunjukkan umum seluruh orang-orang kafir. Tidak ada pengecualian. Yang dimaksud orang kafir ini kufur akbar tentu saja. Kufur akbar yang dimaksud. Itu yang zahir dalam makna. Bukan makna jauh yaitu kufur asghar. Itu bukan dalam konteks ini. Kita enggak membicarakan tentang kufur asghar. Tapi yang kita bicarakan adalah kufur akbar karena khitabnya adalah orang-orang kufar kaum Quraisy yang mereka kufur-kufur akbar, syirik dalam bertauhid, syirik dalam beribadah. Ya. Nah, kalimat u'iddat lil kafirin ini juga membantah kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya neraka itu belum ada. Yang kemudian nanti bercabang bahwasanya neraka itu tidak ada lama-lama. Itu hanya ancaman. Dan surga hanyalah sebagai motivasi. Makanya ada lagu kemudian, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Itu siapa yang membuat itu? Ya orang-orang liberal, sekuler, plural. Yang ujungnya apa? Mu'tazilah, rasional. Karena banyak orang yang lagaknya rasional. Tapi sebenarnya mereka itu gak rasional. Tapi mereka mengklaim diri mereka realistis, rasional. Sebenarnya gak ada yang lebih realistis selain dari menatap akhirat. Gak ada yang lebih rasional selain menatap akhirat dalam seluruh perbuatan. Dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sering billahi wal yawmil akhir. Billahi wal yawmil akhir. Karena ketika kita memandang keduanya, dalam seluruh amalan itu selamat amalan itu. Billahi wal yawmil akhir. Yaitu tujuannya apa? Maksudnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan mengingat balasannya di hari akhir. Ketika kita ingin berbuat kesalahan juga ingat billahi wal yaumil akhir. Karena kita mengingat Allah Subhanahu wa taala muraqib yang dia Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dan juga kita ingat yaumil akhir, balasannya di hari akhir. Itu makanya selalu dipegang. Billahi wal yaumil akhir sering diulang-ulang dalam Al-Qur'an karena itu pokoknya, intinya, asasnya. Jika seseorang selalu mengingat dua itu, ya mengingat hari akhir otomatis mengingat kematian. Mengingat Allah berarti mengingat penciptaan juga. Maka mengingat Allah dan mengingat hari akhir udah terjaga insyaallah aman dirinya dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Jikapun kemudian memang secara tabiat insani basyari dia akan terjerumus sekali dalam perbuatan buruk, kembali ya mengingat Allah dan hari akhir dan dia bertaubat. Baik. Sekian dari kajian tafsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang hamba-hambanya yang soleh bertakwa berilmu beramal soleh dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua rezeki yang bermanfaat keturunan yang soleh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita syafaat di hari akhir kelak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita dari azab kubur dan juga dari azab neraka dan memasukkan kita kepada surganya kelak. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan orang-orang dan kaum muslimin yang hadir dalam kajian ini dari jin ataupun manusia sebagai hamba-hambanya yang terus Islam, terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirnya sampai hayat akhir kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.